Si Sontoloyo ini konsep ekonominya beda. Jadi mohon maaf ya, bukan melawan sistem yang ada, tetapi memang beda. Beda itu karena memang muscle knowledge-nya yang beda. Si Sontoloyo ini ilmunya ilmu pinggiran. Prinsipnya, saya mendukung bisnis UKM. Dan kalau mendukung UKM, maka sisi berlawanannya ya harus tutup semua. Apa yang di sisi berlawanan itu yang harus tutup? Yang harus tutup adalah state company. Benar, tutup semua BUMN. Dari 800 anak cucu cicit perusahaan tersebut, tinggalkan 50-an saja yang dibagi dalam 5 holding. Lalu lepas BUMN dari lembaga kementerian. Jadikan perusahaan terbatas pakai undang-undang PT. Tidak mungkin bisa UKM menang selama ada BUMN di bidang yang sama. UKM mau buat jamu misalnya. Ternyata bahan bakunya impor. Salah satunya. Demi BUMN menang berbisnis, maka pemerintah ubah aturan yang boleh pakai bahan baku tersebut hanya BUMN itu saja. Atau yang boleh impor hanya BUMN tersebut. Ya matilah UKM-nya. UKM tinggal main di bisnis receh. UKM gak akan bisa besar. Mimpi kalau UKM mau besar. Tapi sistemnya masih kiri elitis. Masih state capitalism. Kita juga tahu BUMN nilai asetnya 8.000 triliun rupiah. Untuk setoran ke kas negara, tidak lebih 300 triliun dividennya per tahunnya. Kalau di swasta, perusahaan beraset 8.000 triliun, profitnya buat pemiliknya bisa 3-4 kali lebih besar dari setoran ke negara. Apa BUMN-nya rugi? Ya gak juga. Lihat aja direksinya, rumah direksinya, hartanya, anjrit. Ada yang pakai jam 8 miliar bahkan. Itulah mengapa kalau kita yang pembela UKM ini mengelola negara, pasti kita tutup tuh semua BUMN. Karena memang berseberangan dengan konsep ekonomi progresif kanan yang kita anut. Dan sekali lagi, itu bukan salah benar. Memang beda. Jadi kalau kita memberikan solusi ekonomi, pasti tidak bisa dijalani sama ekonomi saat ini yang kiri elitis. Dan itu bisa difahami. Namun tetap harus diberikan saran tadi. Saya yakin suatu saat akan ngeh juga. Sabar aja kitanya. Baik, kita lanjut. Kita tahu model ekonomi itu ada dua. Sosialis dan kapitalis. Sosialis disebut kiri, kapitalis disebut kanan. Nggak mungkin digabungkan. Yang ada hanya tunggu giliran dalam tanda petik. Sosialis kiri saat ini yang dipakai adalah kiri elitis, yaitu state capitalism. BUMN kementerian sebagai economic driven-nya. Sementara kita, kapitalis kanan bawah atau progressive right anti-state capitalism, baca berlawanan sifat bisnisnya. Catat ya, bukan salah benar atau salah satu lebih baik. Bukan, semuanya sama, hanya kebutuhannya mungkin yang berbeda. Kita juga anti kanan atas, anti kapitalis atas itu begini. Kita tahu bank itu pembiayaannya perlu jaminan. Dan kita tahu juga hanya 3% manusia yang punya jaminan untuk bisa dibankkan. Alias yang 97% tidak punya jaminan, jadi tidak bisa pinjam dana di bank. Yang 3% itu adalah kapitalis kanan atas. Kita yang 97% adalah UKM kapitalis kanan bawah. Dengan sistem kanan atas tadi, kanan bawah tertekan dan tidak punya sistem pembiayaan. Jadi komunitas UKM yang 50 juta orang di Indonesia itu terjepit di kiri elitis BUMN dan terjepit di kanan kapitalis monster yang menekan pakai regulator dan pakai pejabat. Kapitalis ini oligarki saat ini di Indonesia. Tetapi kita semua percaya ekonomi tumbuh kalau kanan bawah kuat dan itu harus diakomodir. Jurusnya kita sudah punya, hanya pejabat negara saat ini menggunakan kiri atas elitis. Jadi UKM belum bisa apa-apa. Juga swasta, kanan atas, pemegang 80% ekonomi di luar BUMN. Walau hanya 3%, mereka oligarki saat ini. Kedepan, kita harus ambil posisi. Posisi yang beda, yaitu membangun kanan bawah. Caranya sebentar dijelaskan. Dan sekarang kita sedang bangun. Jangan sampai kecepatan kiri atas dan kanan atas taunya strategi kita ini. Nanti mereka menekan kita pakai regulasi. Mati lagi kita. Jangan dibocorin dulu. Dilakukan gerilya aja dulu.